بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kutuf min samail muhammadiyah kita masuk min tawadhu'ir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin kita sudah nukilkan beberapa ucapan para ulama terkait tentang masalah at-tawadhu. Di antaranya oleh Ibnu Hibban dalam kitab Raudhatul Uqala, beliau menyebutkan tawadhu itu ada dua, tawadhu yang mahmud, tawadhu yang terpuji, dan tawadhu yang madmum, tawadhu yang tercela. Tawadhu yang terpuji al-mahmud adalah dia tidak menyombongkan dirinya kepada hamba-hamba Allah dan tidak merendahkan mereka, tidak meremehkan mereka. Adapun tawadhu yang mazmum, yang tercela, tawadhunya seorang li ajri dunya, tawadhu merendahkan dirinya kepada orang-orang yang memiliki harta dengan harapan dia mendapatkan dan diberi harta itu. Ini tawadhu yang mazmum. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Juga disebutkan oleh Ibn al-Mubarak rahimahullah. Beliau menyebutkan ra'su tawadhu. Puncaknya tawadhu atau pokoknya tawadhu. An tadu'a nafsaka inda man huwa dunaka. Tatkala kamu merendahkan dirimu kepada orang yang dunaka fi nikmati dunia. Tatkala kamu merendahkan hatimu kepada orang-orang yang di bawahmu dalam urusan dunia. Orang-orang yang miskin dan kita lebih kaya darinya, tapi kita merendahkan diri kepadanya. Naam. Hatta ta'lama anna law laisa laka bidunyaka 'ali fadlun. Sampai kamu mengetahui bahwasanya tidak ada keutamaan dunia yang telah kamu dapatkan. Orang kaya yang kemudian merendahkan hatinya kepada orang miskin, itu ra'su tawadhu. Sampai faham bahwasanya dunia ini bukan keutamaan seseorang di hadapan orang yang lainnya. Nah, itu makna tawadhu. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Dan kita akan membaca contoh-contoh tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah hasanah, contoh terbaik. Beliau mendapatkan tazkiyah Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukan, memiliki akhlak yang baik, maka beliau menjadi contoh terbaik dalam segala hal. Di antaranya dalam masalah tawadhu. Baik, dalil yang pertama. Qala Allahu Ta'ala, wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu lil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Itu bukan surat As-Su'ara. Surat Al-Hijr ayat 88. Kalau surat As-Su'ara ayat 215. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Itu yang As-Su'ara. Naam. Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna rendahkan sayapmu? Diterangkan oleh para mufassirin, hasin lahum, perbaguslah untuk mereka, untuk orang beriman. Nam, khuluqaka, akhlakmu. Perbaguslah akhlakmu untuk mereka. Mahabbatan wa ikraman wa tawaddudan. Dalam rangka kecintaan, dalam rangka kehormatan, menghormati mereka, mencintai mereka, itu makna merendahkan sayap orang-orang beriman untuk kepada mereka, berakhlak yang baik kepada mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus perintah kepada hamba-hamba Allah. Naam. Ini dalil yang beliau bawakan min Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, beliau bawakan dari hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini persaksian Anas bin Malik yang 10 tahun menjadi pembantunya beliau, ahsanan nas khuluqan, Rasulullah itu manusia yang paling bagus akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Kata Anas bin Malik, aku memiliki saudara yang dipanggil dengan Abu Umair kunyahnya. Para ulama ikhtilaf tentang masalah namanya. Wa huwa Fatim, dan dia itu Fatim. Fatim itu yang sudah tidak menyusu, sudah tidak menyusu ibunya. Baik. Kana idza ja'ana, dan Rasulullah jika datang kepada kami, Rasulullah sering ke rumahnya Anas bin Malik. Naam. Qala ya Aba Umair, Rasulullah memanggil, ya Aba Umair, ma falan Nughair, apa yang diperbuat oleh An-Nughair? Naam. Linughairin kana yal'abu bih, Nughair, taib li nughar, ini burung kecil yang biasa dibuat mainan oleh Abu Umair. Ai usfur, burung kecil. Abu Umair ini sering main-main burung kecil. Kemudian suatu hari Rasul tatkala ke situ melihat kesedihan Abu Umair, maka beliau menghiburnya, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair?" Riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini panjang faedahnya dan sudah kita sampaikan dalam Syama'il Muhammadiyah. Ditulis kitab khusus untuk membahas faedah dari hadis ini. Nah, dengan banyak riwayat-riwayat hadis. Ikhwan fi din, a'azani wa a'azakumullah. Hadis ini menunjukkan termasuk tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan anak-anak kecil. Bukan sebagai seorang yang paling tinggi kedudukannya kemudian enggan untuk bermain-main dengan anak-anak. Beliau bergurau, beliau menghibur anak kecil, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Ini saudaranya Anas bin Malik. Nah, satu ibu. Dan Abu Umair ini tidak berumur panjang. Abu Umair ini meninggal tatkala sakit keras. Kemudian Abu Talhah pergi, dan tatkala pergi meninggalnya Abu Umair. Tatkala datang ke rumah, nah, sang istri ditanya tentang Abu Umair. Dia jawab, dia dalam keadaan lebih baik dari yang lalu. Dalam keadaan sudah meninggal. Naam. Waktu itu sang ibu berdandan. Kemudian baik berhubungan suami istri. Baru selesai itu dikhabarkan anaknya sudah meninggal. Dia pun kemudian sedikit marah dan akhirnya menuju Rasulullah SAW mengkhabarkan kejadiannya. Maka Rasul pun kemudian menyatakan, "Semoga malam kalian dibarokahi." Dan setelah itu hamil dan melahirkan anak dan dinamakan Abdullah anaknya. Dan dari keturunannya anak-anaknya menjadi khufadzul Quran, menjadi ahli Quran semuanya. Naam. Ini ikhwan fi din, a'azani wa a'azakumullah. Baik, syahidnya di sini interaksi Rasulullah dengan anak kecil. Tidak merasa jika sebagai pimpinan maka enggak pantas untuk bermain dengan anak kecil lah. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat Bukhari wa Muslim. Yang ketiga, wa anil aswad bin yazid an nakhai rahimahullah qala sa'altu aisyata radhiyallahu anha ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti. Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Apa sih aktivitas Rasulullah kalau di rumah? Ini Aisyah ditanya. Qalat yakunu fi mihnati ahlihi. Mihnah disebutkan dalam footnote itu hawaij ahlihi, kebutuhan keluarganya. Wa khadamatuhum, yakni atau khidmatuhum, membantu urusan istrinya, pekerjaan rumah dijalankan bersama. Fa idza hadratis shalah yatawaddau. Kalau sudah datang waktu salat, beliau berwudu, wa yahruju ila shalah, dan beliau keluar untuk menjalankan salat. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan ka'annahu la ya'rifuna. Kalau sudah dengar azan, seakan-akan bule itu enggak kenal kami. Enggak kenal keluarganya, langsung ditinggal berangkat ke masjid. Ditinggalkan segala urusan dunianya, ditinggalkan segala aktivitasnya, ditinggalkan pekerjaannya tatkala mendengar azan. Ini saya pernyataan Aisyah, seakan-akan beliau enggak kenal kami, saya kan enggak ada kami itu, langsung ditinggal. Nah, jika tidak atau jika belum azan, beliau membantu istrinya menjalankan setiap aktivitas rumah tangganya. Nah, ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai Naam Rasul, bahkan sebagai Sayyidu Waladi Adam, pemimpin umat manusia, beliau sebagai kepala rumah tangga tidak kemudian tapi membiarkan istrinya menjalankan pekerjaannya dan tidak mau tahu, tapi beliau juga membantunya. Ini tawadhu'nya, membantu pekerjaan istrinya. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga yang perlu diingat, tatkala datang waktu sholat, beliau tinggalkan seluruh aktivitasnya. Nah, baik itu aktivitas di rumah maupun di kantor dan di pekerjaan apapun, tatkala datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka ditinggal enam segala aktivitasnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini contoh tawadhunya beliau di keluarganya, membantu pekerjaan istrinya. Yang keempat, wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala in kanat al amah la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at rawal Bukhari. Bahwasanya al-amah, al-jariyah, budak perempuan yang mungkin memiliki keperluan dengan Rasulullah, memiliki masalah, mendatangi Rasulullah SAW, al-jariyah yadhabu ma'aha ar-rasul liyahillalaha muskilatiha. Baik, jika ada budak perempuan yang butuh pencerahan, punya masalah, butuh penyelesaian, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dipegang tangannya, kemudian berangkat Rasulullah kemanapun yang dikendaki oleh perempuan tadi. Di mana maunya untuk curhat, untuk mengadu yang nanti akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau perhatian, kata ini ya, budak perempuan. Ya, budak itu statusnya kan rendah. Tapi beliau layani. Ya. Pengen punya masalah, pengen diselesaikan, beliau layani. Mau di mana? Ya, silakan. Ngobrolnya di mana? Silakan cari tempat. Nanti Rasul akan mengikuti. Nah, ini tawadhu'nya beliau. Tidak hanya yang dilayani jika bertanya, jika curhat itu orang-orang memiliki kedudukan, tapi juga orang-orang yang statusnya budak. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bolehnya bersentuhan dengan perempuan. Karena di sini memegang tangan, ini perempuan, al-jariyah budak. Jariah itu bisa anak-anak perempuan, bisa budak perempuan. Tapi kalau diartikan anak-anak kecil kan sepertinya kurang cocok, punya masalah. Ini budak perempuan. Baik. Disebutkan oleh para ulama, Hadis ini menunjukkan bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyelesaikan masalah-masalah pribadi dari umatnya. Nah, sehingga disebutkan para ulama tidak mengartikan, memaknakan hadis ini bahwasanya Rasul itu betul-betul memegang tangannya perempuan tadi. Karena dalam masalah baiat Rasul enggak memegang tangan perempuan. Rasul tidak pernah memegang tangan perempuan, bukan mahramnya. Maka sebagian para ulama menyebutkan wa hadza uslubun arabiyyun ma'ruf. Ini uslub bahasa Arab yang sudah dikenal. Kama fi du'a, sebagaimana dalam lafaz doa, Allahumma khud bi'idina ilaik, ya Allah, ambillah tangan-tangan kami menujumu. Itu tidak bermakna Allah kemudian memegang tangan hamba-hambanya. Tapi maknanya al-inqiyad, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi para ulama juga menyebutkan bantahan bagi mereka-mereka yang berdalil dengan hadis ini Rasul itu memegang tangannya perempuan. Naam. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau memaknakan al-ahdu bil yad, memegang tangan ini, wa huwa arifku wal inqiyad, lemah lembut dan juga tunduk. Baik. Ini juga disebutkan al-aini dalam Umdatul Qari. Karena khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadi ala hadil martabah. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah dalam tingkatan ini. Bahwa annahu law kana li ummatin hajati ila ba'di mawadi al-Madinah. Kalau ada umatnya atau ada amah, ya, ada jariah yang membutuhkan penyelesaian kemudian menuju ke sebagian tempat di kota Madinah, nah, maka beliau kemudian juga ikut ke sana untuk menyelesaikannya. Silakan dicari tempat yang enak untuk menyampaikan masalahnya. Baik. Ini jadi tidak diartikan dengan memegang tangan secara zahir, tapi makna al-inqiyad wa rifq, lemah lembut. Silakan cari tempat di mana yang kamu kehendaki, aku akan ke situ. Nah, ini maknanya. Kemudian yang kelima, ya, ini tadi yang keempat menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah tidak memandang, tidak memilah-milah umatnya. Siapa yang butuh, siapa yang perlu kepada beliau dilayani semuanya. Yang kelima, wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala maka nasakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada seseorang yang lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'au, dan mereka para sahabat jika melihat Rasulullah, idza ra'auhu, jika para sahabat melihat Rasulullah, ini Rasul datang, lam yakumulah, mereka tidak berdiri untuk menyambut beliau, untuk menghormati beliau. Lima ya'lamuna min karahiyati lidzalika, karena mereka tahu Rasul tidak senang dihormati dengan cara berdiri. Rawi Ahmad wa Tirmidzi bi sanadin sahih. Naam. Ini khan fi dina azani wa a'azakumullah. Tawadhu'nya beliau, beliau tidak senang kemudian datang dihormati dengan cara yang hormati berdiri, sebagaimana kebiasaan al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, kebiasaan para raja dan yang semisalnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, beliau melarang untuk menghormati seorang dengan cara berdiri. Baik, dan beliau tidak senang untuk itu. Ini tawaduknya beliau. Dalam keadaan beliau pantas untuk diperlakukan demikian. Karena beliau sayyidu waladi Adam, pimpinan umat manusia. Tapi beliau tidak mau, beliau tidak senang. Baik. Ini pelajaran terlebih lagi orang-orang yang kedudukannya sangat-sangat jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jabatan-jabatan duniawi. Enggak layak, enggak pantas kemudian ingin diagungkan dengan cara dihormati dengan cara berdiri. Jika dia masuk, jika dia datang. Nah. Yang keenam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tutruni kama tutin Nasara Isa bin Maryam. Fa inna ma ana 'abdun faqulu Abdullah wa Rasul." Rawahul Bukhari. Al-itra az-ziyada fil madhi. Al-itra adalah ziyada tambahan dalam pujian, melampaui batas dalam memuji. Maka beliau melarang, "La tutruni," jangan kalian memujiku dengan cara berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji dengan cara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sampai dianggap sebagai Tuhan Isa bin Maryam. Ini namanya al-itra. Ya. Keterlaluan dalam memuji. Menempatkan kedudukan yang tidak semestinya. Dia sebagai seorang hamba. Diletakkan sebagai seorang ilah. Sebagai sesembahan. Baik. Maka Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berlebihan memuji Rasulullah SAW. Fa inna ma ana 'abdun, aku itu hanya seorang hamba. Faqulu, ucapkanlah Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Abdun, sehingga kalau abdun la yu'bad, tidak diibadai karena hamba. Tapi hambanya ini hamba yang istimewa karena sebagai rasul, la yukadzab, tidak boleh didustakan khabarnya. Abdullah wa rasul. Rawal Bukhari. Baik, ini juga dalam tawadhu'nya beliau. Beliau tidak senang dipuji-puji ya, dengan lisan ya. Kalau yang ada yang kelima dengan perbuatan, diagungkan dengan perbuatan berdiri, dicampur dengan berdiri. Kalau yang keenam ini dipuji dengan pujian-pujian sebagaimana perbuatan orang-orang sufi dan semisalnya ya. Dalam qasidah-qasidah mereka memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini dilarang oleh beliau. Yang ketujuh. Kana yazurul ansar. Beliau mengunjungi orang-orang Ansar. Wa sallimu ala sibyanihim. Beliau memberikan salam kepada anak-anaknya orang-orang Ansar, anak-anak kecil. Kalau beliau lewat, beliau kasih salam. Dalam keadaan beliau jauh lebih tua, beliau kedudukannya juga mulia. Tapi tawaduknya beliau duluan yang kasih salam kepada anak-anak. Bukan tidak mau kasih salam biar anak-anak yang lebih pantas kasih salam. Tidak, beliau awali, beliau kasih salam kepada anak-anak. Wayam sahuru usahum, beliau usap kepala-kepala mereka. Bentuk kasih sayang beliau kepada anak-anak kecil. Tawaduk beliau kepada mereka. Tidak ada jarak antara beliau dengan anak-anak. Tawaduknya beliau. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sahih rawahun Nasa'i. Nah. Yang kedelapan. Kana la yus'alu syai'an illa atahu. Tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali pasti beliau akan kasih. Au sakata, atau beliau diam. Minta di sini bisa berarti minta harta atau bertanya. Sehingga tidak ada seorang yang putus asa jika minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringnya dikasih. Yang juga sudah kita sampaikan dalam daras Samuel Muhammadiyah, bahkan tatkala Rasul tidak punya, beliau perintahkan Bilal untuk cari hutangan, diberikan kepada orang yang meminta. Ini perhatian beliau kepada umatnya. Jika ada orang yang membutuhkan dan kebetulan Rasul tidak punya, beliau minta kepada Bilal untuk cari hutangan dan diberikan kepada orang yang minta. Ini pengorbanan beliau, tawaduknya beliau, perhatian beliau dengan umatnya. Naam. Akhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Baik. Aw sakata atau diam, ya. Jika tidak bisa untuk memberi, nah memang pas enggak ada. Sebagaimana beberapa sahabat yang tidak kebagian tunggangan untuk perang. Sudah enggak ada lagi kuda yang dipakai untuk perang. Dalam keadaan mereka pengen berangkat jihad, sudah tidak ada lagi. Nah, Rasul tidak bisa ngasih. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Dan Rasul tadi disebutkan tatkala berhutang itu juga belum tahu nanti dibayar pakai apa. Tatkala beliau berhutang untuk ngasih umatnya yang membutuhkan. Kisah yang dulu kita bacakan, dan kebetulan Bilal itu hutangnya kepada non muslim sampai jatuh tempo belum bisa bayar, dan Bilal sudah siap-siap untuk melarikan diri. Malam sudah persiapan barang-barang yang dipakai untuk melarikan diri biar enggak ditagih. Tiba-tiba datang khabar diminta untuk menghadap Rasulullah. Rasulullah malam itu mendapatkan rezeki yang banyak. Ada utusan dari kerajaan dan memberikan harta yang banyak dan itu dipakai. Rasul di masjid, beliau perintahkan Bilal, jawab utang dan bagikan semuanya, habiskan harta ini untuk kaum muslimin. Rasul tidak pulang sampai habis, bro. Harta itu dibagi oleh Bilal baru, dan beliau pulang. Dalam keadaan beliau punya hutang, dan kalau hutang juga tidak tahu nanti dibayar pakai apa, itulah perhatian beliau kepada umatnya. Naam. Sehingga ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, dari segala sisi, Rasulullah itu sosok yang terbaik dan luar biasa. Beliau sebagai pimpinan keluarga, sebagai pimpinan masyarakat, sebagai pimpinan negara, sebagai sosok seorang muslim, semuanya lengkap. Dan hampir-hampir susah kita untuk menirunya. Jadi hampir-hampir susah kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mencontoh para sahabat saja susah, apalagi Rasulullah. Sehingga tatkala kita menisbahkan kepada salafun saleh, salafi, itu bukan berarti amalan kita cocok dengan mereka. Kita berupaya untuk sama dengan, baru berupaya untuk sama, belum sama. Sangat-sangat susah dan sangat jauh. Beberapa hadis yang sudah kita lewati ini juga mungkin susah kita untuk mengamalkan dan mempraktekannya. Tapi kita terus berupaya, nah, untuk mencontoh apa yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ke-9. Kana ya'ti du'afa al-muslimin. Beliau mendatangi orang-orang lemah di kalangan muslimin. Wa yazuru, menziarahi mereka. Wa ya'udu maradhahum, menjenguk orang-orang yang sakit di antara mereka. Wayashadu janaizahum, dan mengantarkan jenazah-jenazah mereka. Sahih rawi Abu Ya'la. Ini dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang-orang miskin. Nah, menjenguk orang-orang sakit dari kalangan miskin, bukan orang-orang kaya. Mengantarkan jenazah mereka orang-orang miskin. Kadang ada orang-orang yang jenguk orang sakit itu pele-pele, yang sakit siapa. Jika itu orang kaya dia jenguk karena ada maksud tertentu. Jika yang sakit orang miskin tidak ada pengaruh dengan dunia dia, maka dia tidak menjenguknya. Tidak sama dengan Rasulullah SAW. Ahlu dunia mungkin mereka mengunjungi orang-orang miskin, menyinggung orang-orang miskin sedang sakit, menolong mereka tatkala mereka memiliki tujuan-tujuan dunia ini yang lainnya, bukan dalam rangka lillahi ta'ala. Nah, ini Rasulullah SAW dengan kedudukan beliau, beliau mendatangi orang-orang miskin, menyinggung mereka tatkala sakit, mengantarkan jenazah mereka. Sebagaimana seseorang yang biasa nyapu masjid, bukan orang yang punya kedudukan tinggi, tatkala wafat para sahabat tidak mengkhabarkan Rasulullah karena mereka beranggapan orang ini enggak ada pengaruhnya dengan Rasulullah. Orang ini bukan orang yang memiliki kedudukan istimewa. Tapi tatkala Rasulullah tahu besoknya telah meninggal, beliau bertanya kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak memberitahukan aku tentang kematian orang ini? Maka beliau pun minta untuk ditunjukkan kuburannya, dan beliau sholat di situ. Bukan seorang tokoh, hanya orang yang biasa nyapu masjid. Nah, ini tawadhu'nya Rasulullah SAW. Terakhir yang ke-10, kana yatakhallafu fil masir. Beliau naam, kalau berjalan sama pasukannya, beliau berjalan di paling belakang. Yusji al-dha'if, yusji maknanya yasuku al-dha'if yulhaqa bi ahli, untuk nemani orang yang lemah biar nanti bisa gabung dengan keluarganya. Naam. Jadi beliau pilih naam di belakang, biar mungkin ada orang-orang lemah ketinggalan jalannya, ketinggalan pasukan, ketinggalan rombongan. Ini nanti akan ditemani oleh Rasulullah SAW sampai nanti bisa bersama lagi dengan rombongannya. Naam. Wayurdifu wayada'u lahum wayurdifu. Digonceng oleh Rasul, diajak naik ketunggangan Rasulullah SAW. Wayada'u lahum, dan beliau berdoa, baik, berdoa untuk mereka. Nah, berdoa kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang ketinggalan ini, berdoa dengan doa-doa kebaikan. Nikhan fidina azani wa azakumullah. Beliau sebagai pimpinan, tapi perhatian dengan pasukannya, perhatian dengan umatnya. Mungkin ada yang ketinggalan, mungkin ada yang ini, mungkin ada yang ini. Beliau jalan belakangan sambil menyisir, ngelihat mungkin ada yang ketinggalan, mungkin ada yang perlu dibantu, mungkin ada yang perlu tunggangan. Maka disuruh naik bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hampir jarang bisa kita jumpai pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasa sebagai seorang penguasa, seorang pemimpin yang kemudian tidak mau perhatian dengan rakyatnya. Nah, tapi beliau perhatikan dengan du'afa wal masakin. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, 10 naam dalil yang menunjukkan tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyisakan 9 adillah ya, yang semuanya menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.